Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayuhal ladhina amanu taqwaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna astaqal hadith kitabullah ta'ala wa khayral hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sya'al umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar alhamdulillah kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di majelis taklim ini. Semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Qul abidina azakumullah. Kita lanjutkan kajian Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Qala rahimahullah babu qaulillahi ta'ala walillahil asmaul husna fad'u biha وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama-nama yang baik. Maka gunakanlah nama-nama yang baik itu untuk berdoa kepada Allah dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nah, wadakara ibnu Abi Hatim an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yulhiduna fi asma'i yushrikuna. Ibnu Abi Hatim menyebutkan riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa makna yulhiduna fi asma'i ialah mereka menyekutukan Allah dalam hal nama-namanya. Nah, pembahasan kita pada pertemuan malam ini terkait dengan Al-Asma'ul Husna dan orang-orang yang menyimpang di dalamnya. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki nama-nama yang dengan itu hamba-hambanya bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa memahami kekuasaan-kekuasaan yang Allah miliki dengan merenungkan dan memahami maknanya. Berikut ini Yohana Bajina Azokumullah akan saya sampaikan beberapa kaidah terkait dengan Al-Asma'ul Husna. Kaidah-kaidah yang terkait dengan Al-Asma'ul Husna. Kaidah yang pertama, Asma'ullah Ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah semuanya itu baik. Tak ada nama Allah yang jelek. Semuanya baik. Jadi semua Al-Asma'ul Husna itu baik. Tidak ada yang jelek. Ini yang harus kita yakin. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, Asma'ullah Ta'ala A'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengandung nama dan sifat. Jadi Al-Asma'ul Husna itu mengandung nama Allah dan juga mengandung sifat Allah. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Alim, Zat yang Maha mengetahui, Zat yang Maha Naam mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Ilm. Memiliki sifat, memiliki ilmu yang luas tanpa batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Qadir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat apa ini? Al-Qudrah. Memiliki kekuasaan tanpa batas. Kaidah yang ketiga, Asma'ullah Ta'ala tauqifiyah la majala lil aqli fiha. Nama-nama Allah itu bersifat tauqifiyah. Tidak ada ruang bagi akal untuk ikut campur di dalamnya. Yang dimaksud dengan tauqifiyah ialah ditetapkan dengan dalil yang jelas, kalau ada dalil yang menyebutkan itu adalah nama Allah, maka itu adalah nama Allah. Tapi kalau tidak ada dalil yang jelas bahwa itu nama Allah, maka itu bukan nama Allah. Itu sifat jamak ini, tauqifiyah. Di mana tetapkan nama-nama Allah itu harus dengan dalil yang jelas. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak diakui sebagai nama Allah. Dan akal tidak punya ruang untuk campur tangan dalam masalah ini. Artinya tidak boleh kita akal-akalan memberi nama Allah Subhanahu wa taala semau kita. Enggak boleh. Nah. Jadi kalau kita mengetahui kaidah ini, maka kita akan semakin mantap bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak diberikan oleh makhluk, tapi Allah sendiri yang memberi nama. Dalil yang jelas itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis As-Sahih. Taib. Selanjutnya, kaidah berikutnya. Asma'ullahi ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyanin. Nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Jadi nama Allah itu banyak, tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu berapa jumlah nama Allah kecuali Allah sendiri. Adapun yang biasa dipahami oleh sebagian masyarakat bahwa Al-Asmaul Husna itu ada berapa ini? 99. Itu bukan pembatasan. Memang 99 itu adalah nama Allah, tetapi Allah punya nama yang lain yang masih banyak dan tidak terhitung jumlahnya, dan yang bisa menghitungnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Ibnu Hibban, kemudian Al-Hakim, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala dengan derajat hasan, Rasulullah SAW beliau dalam doanya mengatakan as'aluka bikulli ismin huwa laka. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama yang menjadi milikmu. Sammaita bihi nafsaka, yang engkau menamakan dirimu dengan nama-nama itu. Au anzaltahu fi kitabika, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu. Au alam tahu ahadan min khalqika, atau nama-nama yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Au istaksarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang masih engkau simpan di alam gaib yang ada di sisimu. Nah, ini pernyataan yang terakhir ini menunjukkan bahwa nama-nama Allah itu banyak tanpa batas dan tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang engkau simpan di alam gaib yang ada di sisimu. Nah, adapun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Mi'atan illa wahidah. Man ahsaha dakhala al-jannah." Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah punya 99 nama. Mi'atan illa wahidah. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Ini barang siapa yang nam ahsaha. Ini menghafalkan dan memahaminya, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang tadi. Hadis yang tadi kan menunjukkan nama Allah banyak tanpa batas, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah, karena yang disimpan oleh Allah di alam gaib masih banyak. Sementara hadis yang ini menunjukkan ada 99 nama yang Allah miliki, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafal dan memahaminya, maka dia akan masuk surga. Ini tidak bertentangan, karena hadis yang ini menunjukkan bahwa di antara sekian banyak nama-nama Allah yang tak terhitung jumlahnya itu, ada 99 yang istimewa, yang jika dihafalkan dan diamalkan serta dipahami dengan baik, maka orang itu mendapatkan apa ini? Jaminan dakhala al-jannah, masuk dalam surga. Seperti itu. Jadi bukan apa ini? Pembatasan. Baik. Kemudian kaidah berikutnya. Al-ilhad fi asma'illahi ta'ala huwa al-mail biha amma yajibu fiha. Ilhad dalam hal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu artinya ialah berpaling dari apa yang wajib untuk dilakukan dalam masalah asma'ullah ta'ala. Jadi ilhad itu maksudnya ialah berpaling dari kewajiban tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dibahas dalam pembahasan kali ini. Ternyata orang-orang musyrik itu mereka banyak yang melakukan ilhad, penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilhad dalam masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa macam. penyimpangan-penyimpangan tentang nama-nama Allah itu ada beberapa macam. Yang pertama, ayyunkira syai'an minha. Ayyunkira syai'an minha. Yang pertama ialah mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah. Nah, jadi ada yang mengingkari sebagian nama-nama Allah, ada yang mengingkari apa ini? Semuanya. Mengingkari ini bisa mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, bisa juga mengingkari sifat-sifat yang terkandung di dalamnya tetapi masih mengakui nama Allah. Kalau mengingkari semua, namanya diingkari, sifat-sifat yang terkandung di dalamnya diingkari, itu contohnya enggak mengakui kalau Allah punya nama Al-Alim, enggak mengakui Allah punya nama Al-Qadir, tidak mengakui Allah punya nama apa ini, Al-Basir atau semisal. Yang kedua, diingkari sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Namanya Allah diakui, tapi sifat yang terkandung di dalamnya diingkari. Ini juga sama, termasuk penyimpangan dalam masalah nama-nama Allah. Dia mengaku Allah Subhanahu wa taala itu punya nama Al-Qadir, zat yang maha baik kuasa. Tapi dia mengingkari kekuasaan Allah. Allah punya nama zat yang maha kuasa tapi tidak berkuasa. Allah punya nama As-Sami yang maha mendengar, tapi Allah tidak punya pendengaran. Nah, taib, ini termasuk ilhad, penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua, menjadikan sifat-sifat yang terkandung di dalam nama Allah serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Alim yang maha mengetahui, yang mengandung sifat Al-Ilm. Allah itu berilmu. Kemudian dia mengatakan ilmunya Allah itu sama dengan ilmunya apa ini? Makhluknya. Ini berarti penyimpangan. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam nama-namanya itu tidak sama dengan sifat makhluknya. Tapi mereka menyamakannya, maka ini terjadi penyimpangan ilhad. Kemudian yang ketiga, termasuk ilhad atau penyimpangan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala ialah ayu sama Allah taala bima lam yusammi bi nafsah. Allah diberi nama dengan nama yang tidak Allah tetapkan untuk dirinya. Allah tidak menetapkan itu sebagai namanya, tapi kemudian ada yang bikin-bikin nama untuk Allah sesuai dengan keinginan dan seleranya, maka ini termasuk ilhad atau penyimpangan dalam masalah nama-nama. Contoh orang-orang Nasara ya, menyebut Allah itu apa ini? Al-Ab, Bapa di surga. Padahal Allah enggak punya nama Al-Ab, Bapa. Ya, tapi mereka kemudian mengatakan Allah itu punya apa ini? Nama Al-Ab, Bapa. Jadi kalau mereka menyebut Bapa, Itu maksudnya ialah apa ini? Allah. Nah, tapi tabai bapa di surga, ya biasanya seperti itu. Kalau bapa gitu saja, mereka tambahi bapa di surga. Maksudnya siapa ini? Allah itu. Ya Tuhan bapa, ya, itu. Kemudian termasuk ilhad, penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala ialah ayastaqqa min asma'ihi asma'il asnam. Nah, mengambil pecahan kata dari nama Allah untuk nama-nama berhalanya. Jadi memberi nama-nama berhala dengan mengambil pecahan kata dari nama-nama Allah, ini termasuk bentuk ilhad, penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka menamai berhalanya dengan Al-Uzza, diambil dari kata Al-Aziz, nama Allah. Mereka memberi nama berhalanya dengan Lata, diambil dari lafaz Al-Ilah. Nah, semuanya termasuk ilhad. Itulah sebabnya Ibnu Abi Hatim menukil riwayat dari Ibnu Abbas bahwa makna firman Allah Subhanahu wa taala yulhiduna fi asma'i, mereka menyimpang dalam masalah nama-nama Allah, ayyusyrikun, itu mereka menyekutukannya. Maksudnya ialah mereka memberi nama berhala-berhalanya diambil dari pecahan kata nama-nama Allah Subhanahu wa taala supaya serta. Kamu punya Tuhan Al-Aziz yang Maha Perkasa. Kami punya berhala Al-Uzza. Itu menyetarakan, menyekutukan. Namanya apa ini? Ilhad. Taib perlu diketahui wal ilhad bi jami'an wa'i muharram. Ilhad dengan segala jenisnya itu diharamkan. Biqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha وَدَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Nah, taib barakallahu. Kemudian setelah kita mengetahui kaidah-kaidah tentang Al-Asma'ul Husna dan juga beberapa bentuk ilhad, penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada beberapa faedah yang harus kita pahami terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita baca tadi, yakni surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sampai seterusnya ayat. Faedah yang pertama, isbatul asma'il husna lillah. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah, kita harus menetapkan Allah memiliki nama-nama yang baik. Faedah yang kedua, masyru'iyatut tawassul bi masyru'iyatut tawassul ila Allah taala bi asma'il husna. Ini disyariatkan bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang baik. Yang dimaksud dengan tawassul itu ialah mendekatkan diri kepada Allah dalam doa. Dengan cara sebelum kita memohon permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyampaikan dengan Al-Asmaul Husna terlebih dahulu. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Berilah kami rahmat dan rezeki. Ya, Ya Alim, Ya Basir. Ya Allah yang Maha Mengetahui, yang Maha Melihat. Berilah kami ilmu. Itu namanya apa ini? Tawassul dengan menggunakan nama-nama Allah yang baik dalam doa. Fad'uhu biha. Gunakan nama-nama Allah yang baik itu untuk apa ini? Berdoa. Jadi sebelum minta macam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkan dulu al-asmaul apa ini? Husna. Maka ini lebih mendekati untuk diterima dan dikabulkan doanya. Faedah yang ketiga, wujubu hajril mulhidin fi asma'illah wa sifatih. Wajib meninggalkan orang-orang yang menyimpang dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Mereka-mereka yang melakukan ilhad dengan berbagai macamnya yang telah disebutkan tadi harus kita jauhi, kita tinggalkan. Disebutkan wadharul ladzina yulhiduna fi asma. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi jangan dijadikan teman. Mana mereka itu menyimpang dalam bab al-asma was-sifat. Kemudian faedah yang keempat, tahrimul ilhad fi asma'illah wa sifatih. Haram melakukan penyimpangan dalam masalah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok haram? Karena dalam ayat ini Allah mengancam orang-orang yang melakukan penyimpangan terhadap nama-namanya. Sayajzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Itu menunjukkan ancaman. Dan sesuatu yang diancam itu berarti sesuatu yang apa ini? Yang diharamkan. Nah, kemudian faedah yang kelima, ini terkait dengan bab tauhid. Apa kaitannya pembahasan ini dengan tauhid? Jawabnya ialah orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan terhadap nama-nama Allah dan sifatnya, khususnya sampai mengambil nama dengan pecahan-pecahan kata nama Allah untuk berhalanya, ini termasuk syirik dalam masalah asma wa sifat. Maka harus dijauhi oleh orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Ibnu Abi Hatim menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas yang menunjukkan bahwa ilhad terhadap nama-nama Allah itu termasuk kesyirikan. Anna ra'ya Ibnu Abbas anad ilhad fi asma'illah syirkun. Menurut pendapat Ibnu Abbas bahwasanya ilhad, penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu syirkun, termasuk apa ini? Kesyirikan. Barakallahu. Selanjutnya, qala rahmataala wa anhu sammul lata minal ilah wal uzza nal aziz. dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa kaum musyrikin menamakan berhala Lata dengan diambil dari pecahan kata Al-Ilah, dan menamakan berhala Uzza diambil dari pecahan kata nama Allah Al-Aziz. Walil A'mash yudakhiluna fiha ma laysa minha. Al-A'mas menyatakan orang-orang musyrik itu dikatakan melakukan ilhad, penyimpangan terhadap nama Allah, karena mereka memasukkan sesuatu yang tidak termasuk bagian dari nama Allah Subhanahu wa taala, yakni memberi nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang bukan menjadi nama Allah. Barakallahu fikum. Fihi masail. Dalam bab ini kita bisa mengetahui beberapa permasalahan. Al-ula yang pertama, isbatul asma. Ini kita menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsaniyah, kaunuha husna. Yang kedua, semua nama Allah itu husna, bagus, tidak ada yang jelek. Ats-tsalitsah, al-amru bi du'aihi biha. Perintah untuk menggunakan al-asmaul husna dalam berdoa. Arabiah tarku man arada minal jahilin al-mulhidin. Yang keempat ialah meninggalkan orang-orang yang berpaling dari nama-nama Allah, dari kalangan orang-orang bodoh yang melakukan ilhad, penyimpangan terhadap nama-nama Allah. Al-khamisah tafsir ilhad fiha. Yang kelima, kita bisa mengetahui tafsir daripada ilhad terhadap nama-nama Allah. Apa itu ilhad tadi? Berpaling dari apa yang wajib dilakukan terhadap nama Allah, atau bahasa yang lebih ringkas ialah melakukan penyimpangan terhadap nama-nama Allah SWT dan sifat-sifatnya. As-sadisah yang keenam, wa'idun, wa'idu man alhada, ancaman bagi yang melakukan ilhad, itu melakukan penyimpangan terhadap nama-nama Allah dan sifatnya, terancam akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa adab yang setimpal dengan perbuatan mereka. Sayuzauna, mereka akan dibalas maka nu yamalun, setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Nah, barakallahu fikum. Dengan demikian kita sudah paham ya tentang al-asmaul husna, sebagian kaidah-kaidahnya, dan orang-orang yang menyimpang atau melakukan ilhad dalam al-asmaul husna, dan kaitannya dengan kitab tauhid, bahwasanya orang-orang yang bertauhid itu termasuk harus mengimani semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, tidak boleh menolak sedikit pun. Barakallahu fikum. Dan penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau ilhad itu bisa masuk dalam kesyirikan dalam bab al-asma was-sifat. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bisa menambah manfaat dan faedah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.